Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalahu kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, demikian juga kesempatan untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Talkhis Ahkamil Janais yang menjelaskan tentang hukum-hukum ringkas seputar pengurusan jenazah. Dan alhamdulillah pada kajian kita yang terakhir kita telah sampai pada takfinul mayyit, tata cara mengkafani mayyit, yang sebelumnya adalah pembahasan tentang taghsilul mayyit, cara memandikan mayyit. Maka insyaallah taala pada kesempatan ini kita masuk pada fasal yang ke-12 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu hamlul janazati wattiba'uha, tata cara membawa jenazah dan mengiringinya. Kata beliau rahimahullah, wajib hamlul janazati wattiba'uha, wajib untuk membawa jenazah dan mengiringnya. Dan wajib di sini hukumnya adalah wajib kifai, fardu kifayah. Ya, sama seperti memandikan atau mengkafani jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada ataupun telah ada di antara kaum muslimin yang melakukannya, maka gugur bagi yang lainnya dengan syarat telah mencukupi. Nah, wadzalika min haqqil mayyitil muslim 'alal muslimin. Dan ini termasuk hak seorang muslim yang meninggal terhadap kaum muslimin yang lainnya. Artinya termasuk kewajiban bagi kaum muslimin yang hidup untuk membawa dan mengiringi jenazah seorang muslim. Ya. Dan disebutkan di sini beberapa dalil, di antaranya hadis haqqul muslimi 'alal muslimi, ya. Wa fi riwayatin yajibu lil muslimi 'ala akhihi khamsun. Bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, ya, ada 5. Yang pertama raddus salam, ya, menjawab salam ketika seorang muslim, ya, bertemu dengan saudaranya kemudian mengucapkan salam, hukumnya sunnah afdal, maka yang mendengarkan wajib hukumnya untuk menjawabnya. Wa idha huyyitum bitahiyyatin ya, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila di antara ya, saudara kita mengucapkan salam kepada kita, fahayyu bi ahsana minha, maka jawab ya dengan salam yang lebih baik. Ya, assalamualaikum dijawab dengan assalamualaikum warahmatullah. Ya, kalau dijawabkan salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, dijawab dengan yang lebih dari itu, ada tambahan wabarakatuh. Ya, atau minimal rudduha, membalas dengan yang semisalnya, itu minimalnya. Walhasil dari ayat ini menunjukkan wajibnya untuk membalas salam, adapun memulainya adalah sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Ya, ini termasuk hak seorang muslim terhadap saudaranya. Ya, dan ini termasuk amalan yang afdal. Ya, menjenguk saudara kita yang sakit. Ya, biasanya nampak di masjid, salatul jamaah. Ya, kok sudah lewat satu hari gak kelihatan. Ya, mungkin biasa ada kesibukan. Kok dua hari gak kelihatan lagi? Oh, berarti sakit. Ditanya, di mana si fulan? Sakit. Dijenguk. Ini termasuk hak saudaranya. Ya, ketika dia sakit, dijenguk. Baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ya, gak mesti. Ya. Kalau dijenguk, ya, itu harus di rumah sakit. Ketika sakit di rumah, sebulan gak ada yang jenguk. Gak ada kehususan, ya, bahwa apabila sakitnya di rumah sakit harus jenguk, kalau di rumah enggak ada. Yang jelas ya, sakit ya, kemudian menghalangi untuk salatul jamaah, salatul jum'ah, punya hak untuk dijenguk. Yang ketiga, wattiba'ul janais, mengiringi jenazah. Ya, wa ijabatud da'wah. Yang keempat adalah memenuhi ya undangan saudaranya. Ada walimah. Ya. Undangan makan. Hukumnya sunnah untuk dipenuhi. Ya, dan sebagian ulama mengkhususkan undangan walimatul urs. Ya, ini hukumnya wajib apabila ada pengkhususan. Ada undangan khusus misalkan. Ya, apalagi teman dekat, akrab. Ya. Pokoknya besok kamu harus datang dalam acara pernikahan saya. Ya. Maka selama tidak ada uzur, maka wajib baginya untuk mendatanginya. Ya, memenuhi undangannya. Tapi kalau misalkan undangannya sifatnya umum, ya. Besok ada acara walimah. Ya, berarti sunnah. Nah, enggak dikhususkan, yang jelas ikhwan secara umum. Ya, enggak disebutkan orang-orangnya. Maka ini hukumnya sunnah. Dan asal hukumnya dianjurkan untuk memenuhi undangannya. Kecuali ada hal-hal yang menghalanginya. Ya, misalkan di dalam acara ada mukhalafatus syariah. Ada kemaksiatan, ikhtilat misalkan. Atau ada ya, musiknya. Maka tidak dibolehkan untuk menghadirinya. Termasuk uzur syar'i. Ya, meskipun sudah ditentukan. Besok harus datang ya. Acara apa? Pernikahan. Oh, ternyata elektron. Ya, acaranya. Ada musiknya. Campur lagi antara laki dan perempuan, ikhtilat. Maka enggak boleh untuk mendatanginya. Ya. Namun tentunya bukan berarti ya tidak datang sama sekali. Mungkin disiasati dengan datang sebelumnya atau setelahnya. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, tashmitul atis. Ya. Tashmitul atis, yaitu ya, mengucapkan doa kepada orang yang bersin. Ketika dia bersin, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Maka bagi yang mendengar, membalasnya dengan yarhamukallah. Yang bersin, mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, maka jawaban seseorang ketika mendengar saudaranya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia katakan yarhamukallah, ini namanya tashmit, ya, tashmitul autis, dan ini hukumnya sunnah, ya, ketika saudaranya bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak terdengar, ya, atau tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka enggak ada anjuran, ya, bagi saudaranya untuk mengucapkan yarhamukallah. Ya. Nah, intinya bahwa di dalam hadis ini disebutkan di antara hak seorang muslim, ya, terhadap saudaranya adalah ittiba'u janaiz, mengiringi jenazah. Kemudian dalil yang kedua, ya, hadis alaihi salatu wassalam, udul maridha wattabi'u janaiz tudzakkirukumul akhirah. Kata Nabi, udul maridha, hendaklah kalian menjenguk orang yang sakit, wattabi'ul janaiz, dan iringilah jenazah kaum muslimin. Ya. Di sini disebutkan secara umum janaiz. Namun dari hadis yang kita sebutkan sebelumnya mengkhususkan bahwa yang dianjurkan untuk kita iringi, kita ikuti jenazahnya adalah jenazah seorang muslim. Ya. Adapun apabila si mayit adalah kafir, musyrik, haram hukumnya, ya, untuk mengiringi jenazahnya, ya, karena mengiringi jenazah ini termasuk bagian dari ritual ibadah, dan kaum muslimin diharamkan untuk ikut campur dalam kegiatan ritual ibadah selain kaum muslimin. Nah, kata Nabi, udul maridha wattabi'ul janaiz tudzakkirukumul akhirah, ya, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, kata Nabi, tudzakkirul akhirah. Ini akan mengingatkan kalian kepada akhirah. Ya. Nah, kepada kematian. Dan ini termasuk anjuran dari Nabi. Ya. Kata Nabi, akthiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Hendaklah kalian memperbanyak untuk niat kematian. Ya, penghancur kelezatan. Anjuran, ya. Ketika seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia akan teringat dengan nikmatnya sehat, ya, akan berbagi rasa, cerita, enaknya dulu ya, ketika muda, ya, kemana-mana bebas, gak mudah sakit, kuat fisiknya, ya, kalau sekarang sudah tua, luar biasa, ya, naik motor 10 kilo, sudah ngerges semuanya. Padahal cuaca cerah, ya. Nah, nggak hujan, luar biasa lemah. Ingat ketika sakit, nikmatnya sehat. Demikian pula ketika mengiringi jenazah, lebih-lebih lagi melihat ada di hadapannya, ya, jasad tubuh yang sudah kaku, yang mungkin sebelumnya masih ngobrol bareng, ya, masih, ya, bersendawa-gurau, ya, guyonan, nggak taunya sudah mendahului. Ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaid dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengiringi jenazah, wa tabi'ul janaiz. Ya, perintah asal hukumnya wajib. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa hukum, ya, membawa jenazah dan mengiringinya adalah fardu kifayah. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wattiba'uha ala martabatain, bahwa mengiringi jenazah ini ada dua tingkatan, dua tahapan, ya. Al-ula yang pertama, ittiba'uha min indi ahliha hatta salati 'alaiha, ya, mengiringi jenazah, ya, dibawa dari rumah duka menuju tempat disolati, ya, misalkan di musola apa maksudnya, tanah lapang, ya, yang biasa dilakukan sholatul jenazah atau sholat id, atau di masjid. Ini yang pertama, ya, membawa jenazah dari rumah duka ke tempat di mana dia akan disolati. Yang kedua, ittiba'uha min indi ahliha hatta yufragha min dafniha. Ya, membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat dikuburkan. Ya. Nah, oleh karena itu pembahasan ini didahulukan, ya, sebelum pembahasan tentang tata cara mensolati jenazah. Ya. Karena ada sebagian, ya, mayit itu disolati, ya, bukan di rumahnya, ya, tapi di musola, di tanah lapang atau di masjid, ya, sehingga harus dibawa dulu sebelum disolati. Dan sebagian lagi, ya, ada yang disolati di rumahnya, kemudian langsung dibawa ke kuburan. Ya, semuanya boleh. Ya, nah. Wa kullu minhumā fi'lu Rasulillah, ya, dan seluruhnya baik, ya, membawa jenazah dari rumah duka sampai disolati atau membawa jenazah dari rumah duka sampai di tempat kuburan, ini semuanya pernah diamalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah, ya, kunna maqdaman nabi yakni al-Madinah idza hudira minna al-mayyit أذن النبي فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي ومن معه حتى يدفن. Ya, dahulu kata Abu Sa'id, kami berada di kota Madinah. Apabila ada di antara kaum muslimin sedang sakaratul maut, ya, sakit keras, ya, maka kami, kata Abu Sa'id, memberitahu Rasulullah, ya, bahwa si fulan sedang sekarat. Maka Nabi pun mendatanginya, menjenguknya, dan memintakan ampun untuk sahabat ini. Hatta idza qubida, sampai akhirnya sahabat tadi meninggal. Ya, barulah Nabi pergi bersama dengan para sahabat yang lainnya, ya, untuk menguburkan jenazah tadi. Wa rubbama tala habsu dzalika 'ala an-nabi, dan terkadang ketika Nabi diundang, ya, untuk menjenguk, ya, di antara sahabat yang sakit keras itu, ya, Nabi terlalu lama untuk menunggu. Ya. Namanya orang meninggal itu kan enggak mesti, ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga terkadang, kata Abu Sa'id, Nabi terlalu lama menunggu. Ya, beberapa saat. Falamma khashina masyaqqatu dzalik 'alaihi qala ba'dul qaum li ba'd, "Law kunna la nu'dhi law kunna la nu'adhdhina an-nabiyya bi ahadin hatta yuqbad fa idza qubida adannahu falam yakun 'alayhi fi dhalika mashaqqatun wala habs." Maka ketika kami mengkhawatirkan bahwa hal itu akan memberatkan Nabi, ya, ketika ada yang sakit keras, ya, kemudian tiba-tiba langsung mengundang Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan sakit keras, jenguk, silakan." Ya, sebagian ada yang lama prosesnya, ya, sampai meninggalnya, sehingga ini dibaca oleh para sahabat. Jangan-jangan Nabi terasa berat, menyulitkan beliau. Akhirnya, ya, sebagian mengatakan, "Duhai kiranya, kita itu memberitahukan kepada Nabi tentang kondisi saudara kita yang sakit keras, ya, itu dibiarkan dulu sampai dipastikan meninggal, baru kita kasih tahu Nabi, si fulan telah meninggal." Ya, sehingga Nabi tidak terlalu lama menunggunya. Ya. Nah, fafa'alna dhalik, dan kami melakukan hal itu. Wa kunna nu'adzinuhu bil mayti ba'da an yamut, sampai akhirnya kami, kata Abu Sa'id, baru, ya, memberitakan kepada Nabi tentang meninggalnya seseorang ketika sudah dipastikan meninggalnya. Ya, fa yatihi wa yusalli alaihi, sehingga Nabi baru datang kemudian mensolati jenazah tadi. Farubbama insarafa, dan terkadang Nabi setelah mensolati pergi. Ya, warubbama makatha hatta yudfana al-mayyit, dan terkadang Nabi tetap tinggal selesai salat sampai dikuburkan si mayit tersebut. Fakunna 'ala dzalika hinan, dan demikianlah yang kami amalkan ketika itu. Tsumma qulna law lam yashkhas an-nabiyya wa hamalna janazatana ilayhi hatta yusalli 'alaihi 'inda baitihi la kana dzalika arfaq bihi fa kana dzalika al-amru ila al-yawm. Sebagian lagi para sahabat mengatakan, ya, duhai kiranya kalau kita enggak perlu ngundang Nabi ke rumah duka, tapi langsung kita bawa saja jenazahnya ke rumah Nabi, biar Nabi langsung keluar rumah mensolati jenazah tadi, nggak perlu repot. Ya, jadi luar biasa cintanya para sahabat, ya, perhatiannya para sahabat, nggak mau membuat repot Rasulullah alaihi salatu wassalam, ingin berikan kemudahan. Ya, dan itulah yang mereka tempuh, ya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian berikutnya, lalu apa keutamaan, ya, membawa jenazah, demikian pula mengiringinya? Kata beliau rahimallahu, wala syakka fi anna al-martabata al-ukhra afdalu min al-ula, ya. Tidak ada keraguan bahwa tingkatan membawa jenazah, ya, yang kedua itu lebih afdal daripada yang pertama. Sudah kita sebutkan di awal bahwa membawa jenazah itu ada dua kondisi. Yang pertama, membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat disolatkan. Ini keutamaan. Dan lebih afdal lagi ketika membawa jenazah, ya, ikut, ya, membawa jenazah dari rumah duka menuju tempat dikuburkannya. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, kata Nabi, man syahidal janazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalli alaihi falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana wa fi riwayah al-ukhra yufraga minha falahu qiratan min al-ajri. Barang siapa yang menyaksikan, ya, jenazah dari rumahnya, ya, sebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mengikuti jenazah muslim imanan wa ihtisaban, ya, karena iman, mengetahui tentang keutamaannya, ya, mengetahui tentang anjurannya, wa ihtisaban, dan dia mengharapkan pahalanya serta keutamaannya, hatta yusalli alaih, sampai dia ikut mensolatinya, kata Nabi, falahu qirat, maka dia berhak untuk mendapatkan satu qirat, ikut, ya, membawa atau mengiringi jenazah muslim dari rumahnya menuju tempat disolatkan, ini mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana ayufraqa minha falahu qiratan min al-ajri. Dan barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah, ya, mengiringinya sampai dikuburkan, ya, jadi dia mengiringi jenazah kemudian ikut mensolatinya sampai dikuburkan, kata Nabi, falahu qiratan, dia berhak untuk mendapatkan dua qirat, ya, dua qirat. Para sahabat, ya, kebiasaan mereka kalau mendengar ada istilah asing dari Nabi, langsung mereka tanya, apa maksudnya? Qila ya Rasulullah, wa mal qiratan? Wahai Rasulullah, apa yang Anda maksudkan dengan qiratan itu, dua qirat itu? Qala, kata Nabi, mithlu jabalain azimain, itu sama seperti dua gunung yang besar. Ya. Wa fi riwayat al-ukhra, dalam hadis yang lain disebutkan, kullu qirat mithlu Uhud, satu qirat itu besarnya sebesar bukit Uhud. Pahala luar biasa. Ya. Ini pahala, ya, ikut membawa atau mengiringi jenazah. Ya, satu kiratnya berapa? Satu bukit Uhud. Ya, besar berupa pahala. Kalau ikut mengiringi jenazah sampai dikuburkan, dua kirat. Masya Allah. Artinya ini hasungan dari Nabi. Ya, agar ketika seseorang mendatangi, ikut berta'ziah, ya, mengiringi jenazah saudara kita, motifnya ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Bukan karena enggak enak, oh teman, ya. Bukan karena malu, ya, yang lainnya rame-rame, masa di rumah saja, enggak ikut, tetangga, enggak enak. Jangan. Atau jangan dianggap sebagai kebiasaan. Ya. Oh, wajarlah teman, masa dibiarkan. Ya, teman akrab, ya. Jangan, tapi yang kita ingat adalah ini, pahalanya. Ya, sehingga bisa bernilai sebagai ibadah. Langkah-langkah kaki kita ketika mengiringi jenazah saudara kita, itu terhitung sebagai amal ibadah. Dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar, yaitu apa? Bukit Uhud merupa pahala. Nah. Lalu tentang membawa dan mengiringi jenazah. Apakah semua kaum muslimin, demikian pula muslimah, dianjurkan untuk ikut mengiringi jenazah atau khusus untuk laki-laki, bukan untuk wanita? Jawabannya kata beliau, wa hadzal fadlu fi ittiba'i janaiz innama huwa lirrijali dunan nisa. Bahwa keutamaan ini, keutamaan untuk mendapatkan satu qirat ataupun dua qirat karena membawa atau mengiringi jenazah, itu dikhususkan untuk laki-laki saja, bukan untuk kaum wanita muslimah. Nah, linnahyin nabi lahunna adi tiba'iha, karena nabi melarang para wanita muslimah untuk mengiringi jenazah. Wa huwa nahyun tanzih, dan larangan itu sifatnya makruh, enggak sampai haram. Sebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kunna nunha wa fi riwayatin nahana Rasulullah an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dahulu, kata Ummu Atiyah, dahulu kami dilarang oleh Nabi untuk mengiringi jenazah, namun tidak ditekankan larangan tersebut. Artinya enggak sampai haram, makruh. Dan bisa menjadi haram ketika sebagian para wanita muslimah semangat ingin mengiringi jenazah keluarganya, kerabatnya yang meninggal, tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, seperti apa? Pergi dalam kondisi bersolek, memakai wewangian, berdandan, tambah lagi niyahah, meratap sepanjang jalan, nangis, berteriak-teriak. Ini menjadi haram hukumnya. Adapun asal hukumnya makruh bagi para wanita muslimah untuk ikut mengiringi jenazah ketika dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat dan aman dari fitnah. Makruh hukumnya. Artinya, kalau makruh berarti afdal untuk ditinggalkan. Mustahab, sunnah untuk ditinggalkan. Artinya afdal tetap di rumahnya. Meskipun dia mampu untuk menjaga adab-adab syar'i ketika mengiringi jenazah. Tidak memakai wangian, tidak bersolat, tidak berdandan. Dan tidak ikhtilat, tidak sampai niyahah. Meskipun demikiannya, afdal Anda tetap tinggal di rumah Anda. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Rushd atau Ibn Rashid rahimahullah, kenapa dalam hal membawa atau mengiringi jenazah itu dikhususkan untuk kaum muslimin laki-laki, bukan untuk para wanita muslimah. Kata beliau, wadzalika li anna hamla janaiz atau jenazah alal a'naq wal isra'i biha madinatu iktishaf atau inkishaf wa huwa mubayyinun lil matlub minhunna min at-tasattur. Bahwa ketika jenazah itu, kalau seandainya dibawa oleh para wanita yang mikul mayit ummahat, maka sangat besar kemungkinan untuk tersingkap itu mayit auratnya. Apalagi dianjurkan ketika membawa jenazah itu dibawa dengan cepat. Para wanita fisiknya lemah, dhaif, sehingga sangat besar kemungkinan untuk tersingkap aurat si mayit, dan itu keluar dari apa yang diinginkan, yaitu menutupi aurat si mayit. Tambah lagi kata beliau, ma'adhafi nufusihin an musyahadatil mauta ghaliban. Tambah lagi kondisi kejiwaan yang lemah dari kebanyakan para wanita muslimah. Apalagi melihat ada sebahagian para wanita yang lain sudah nangis, berteriak-teriak, terbawa, hanyut dalam suasana, ikut teriak juga, dengan teriakan histeris, terbawa. Ini menunjukkan lemahnya para wanita. Fakaifa bil hamli, lalu bagaimana ketika para wanita sebagian mereka membawa si mayit, mengiringi jenazah. Ma'ama ya tawakkua min surakhihin inda hamlihi wa wad'ihi wa ghairi dhalik minal mafasid. Tambah lagi dikhawatirkan mereka, para wanita muslimah, ketika membawa jenazah atau mengiringi jenazah, mereka berteriak-teriak, niyahah, meratap, ya, dan itu enggak sedikit yang seperti itu terjadi, ya, dan hal-hal yang lainnya yang merusak, ya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, ya, di antara hikmah yang lain, kenapa dalam hal membawa jenazah atau mengiringi jenazah itu dikhususkan untuk kaum muslimin laki-laki, bukan untuk wanita muslimah. Kata beliau, wasababu fihi kama taqaddam wa li anna al-janazata la budda ayushayyi'aha ar-rijal, karena jenazah itu harus, ya, dibawa diiringi oleh kaum muslimin laki-laki. Falau hamalah an-nisa la kana dhalika dhari'atun ila ikhtilatihin bir-rijal fayufdi ila al-fitnah, karena kalau seandainya jenazah itu, ya, dibawa oleh para wanita muslimah, ya, itu menjadi sebab, ya, terjadi percampur bauran, ikhtilat antara wanita dan laki-laki, kaum muslimin dan kaum muslimah, campur nanti, dan itu haram, mengarah kepada fitnah, ya, sehingga ini diantara hikmah kenapa syariat mengkhususkan dalam hal, ya, membawa, mengiringi jenazah itu khusus untuk kaum muslimin laki-laki, bukan untuk para wanita muslimah, ya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajuzu an tattabi'a janaiz bima atau bima yukhalifu syari'ah, dan tidak dibolehkan untuk mengikuti jenazah ataupun mengiringinya dengan hal-hal yang menyisi syariat, yang bertolak belakang dengan syariat Allah Jalla wa'ala. Wa qad ja'a an-nasu fiha 'ala amrayn, dan sungguh telah datang, ya, nas dalil tentang larangan terhadap dua perkara ketika mengiringi jenazah. Yang pertama, raf'u shaut bil buka, mengangkat suara, ya, ketika menangis. Ini diharamkan ketika mengiringi jenazah. Yang kedua, wattiba'uha bil bukhur, ya, mengiringi jenazah dengan membawa bukhur, ya, pewangian yang dibakar. Nah, apa namanya itu? Dupa, ya, atau mungkin yang mirip dengan dupa, kemenyan, ya, kemenyan itu kan diantara fungsinya adalah pewangian. Ini juga termasuk yang diharamkan. Jadi ada dua hal yang dilarang: raf'u shaut bil buka, mengangkat suara, ya, ketika menangis, ya, dengan tangisan histeris, tambah lagi teriakannya. Yang kedua, ya, dengan membawa dupa atau yang semisalnya. Oleh kerana itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tadbil janazata bi sautin wala nar, janganlah kalian mengiringi jenazah dengan suara dan api, ya. Nah, api dalam kondisi enggak dibutuhkan. Lah, si mayit dibawa ke kuburan itu siang bolong, terang, ya. Sehingga ketika ada yang bawa api, berarti ada apa-apanya. Makanya termasuk yang diharamkan. Beda kalau misalkan untuk penerangan, ya, ketika dibutuhkan di malam hari misalkan, ya, kan gelap, jalanan gelap, sehingga supaya jalannya itu lancar, ketika membawa jenazah ke tempat pekuburan, itu bawa lentera misalkan, lampu, petromak, atau yang semisalnya, maka dibolehkan kalau ada hajah. Kalau tidak ada, asal hukumnya haram, tidak dibolehkan. Nah, oleh karena itu para sahabat, ya, di antara mereka berwasiat dan berpesan, ya, kepada kerabatnya, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Al-Amr ataupun Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berpesan kepada kerabatnya, fa idza mittu fala tashabni naihatun wala nar. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau nanti saya meninggal, jangan iringi, ya, mayit saya, jenazah saya, tubuh saya dengan ratapan, ya, dan api, ya. Nah, para sahabat ketika mereka mengetahui larangan dari Nabi, mereka semangat untuk menerapkannya, sampai pesan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, ya. Nah, jangan sampai kerabatnya melanggar syariat. Kata beliau, wa yulhaqu bidzalik raf'u shaut bidzikri amama al-janazah li'annahu bid'ah. Dan termasuk dalam larangan ini juga adalah mengangkat suara dengan berzikir, ya, di depan jenazah, di depan mayit, karena ini termasuk amalan bid'ah. Berzikir kok dilarang? Iya, gak boleh. Dalam kondisi mengiringi jenazah. Kan bagus berzikir. Bukankah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah? Betul. Asalnya berzikir, bahkan memperbanyak zikir itu masyru', sunnah, dianjurkan, ditekankan, afdal. Tapi dalam kondisi seperti ini, gak pas. Ya. Tidak tepat, bahkan syariat melarang untuk seorang mengangkat suaranya. Ya. Berzikir ketika mengiringi jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau subhanallah, subhanallah. Tidak boleh. Ya. Bahkan yang dianjurkan adalah tenang, diam, serius. Ya. Sambil membawa jenazah dan mengiringinya. Ya. Nah. Oleh kerana itu, diriwayatkan dari Qais bin Ubad atau bin Ubad radhiyallahu ta'ala anhu atau bin rahimahullah, kata beliau, kan ashabun nabi yakrahuna raf'a sawti indal janaiz. Dahulu para sahabat, mereka membenci untuk mengangkat suara, ya, ketika mengiringi jenazah. Ya, secara umum mengangkat suara, baik suara karena tangisan ataupun suara karena ratapan atau suara karena menyebut-nyebut kebaikan atau suara yang diangkat untuk menyayangkan, ya, terhadap kematian si fulan, atau mengangkat suara dengan zikir wirid, ya, termasuk di dalamnya ada baca Quran, ya. Nah, oleh karena itu disebutkan, kata beliau, wali anna fihi tashabuhan bin Nasara, karena, ya, ketika seorang berzikir dengan mengangkat suara pada saat mengiringi jenazah, ini ada penyerupaan dengan kaum Nasara. Luar biasa. Ya. Satu alasannya, ya, ini termasuk amalan bid'ah, enggak pernah diamalkan oleh Nabi dan tidak pula oleh para sahabatnya. Yang kedua, menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adhkarihim ma'a tamthit wa talhin wa tahzin. Karena kebiasaan orang-orang Nasara, kaum Nasrani, apabila ada yang meninggal di antara mereka, maka mereka mengangkat suara, ya, sambil membaca beberapa ayat-ayat dari kitab Injil. Dan juga diambil dari zikir-zikir mereka dengan, ya, dibaca mendayu-dayu, ya, bersenandung, ya, dan mengesankan suasana yang sedih, ya. Bahkan saya mendengar bahwa ada kebiasaan sebagian masyarakat, ya, non muslim, kalau ada yang meninggal itu sampai nyewa orang, ya, nyewa orang untuk berteriak atau menyebut, ya, dengan bahasa mereka, ya, kebaikan-kebaikan si fulan ini, ya. Atau ada ungkapan-ungkapan yang khusus diambil dari kitab, ya, agama mereka. Bayar orang. Ya. Dan itu dianggap sebagai keutamaan. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Kaum muslimin jarang untuk menyerupai mereka. Meskipun yang dibaca adalah zikir, wirid, ayat Al-Quran. Tidak boleh. Nah. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Alama Al-Fauzan Habibullah dalam mulakhas fiqhi, kata beliau, wa takunu ala hamiliha wa musyayyi'iha as-sakinatu wa la yarfa'una aswatahum la bi qira'atin wa la bi ghairiha min tahlilin, ya, aw qalihim istaghfiru lahu wa ma asbaha dhalik li annaha bid'ah, ya, li anna hadha bid'ah, kata beliau. Maka wajib bagi orang yang membawa jenazah atau yang mengiringinya untuk tenang, diam, ya, tidak mengangkat suara-suara mereka, ya, dan tidak membaca, ya, wirid-wirid, zikir-zikir tertentu, tidak baca Quran atau yang semisalnya, ya, atau mengucapkan istaghfiru li fulan, adalah kalian mintakan ampun untuk si fulan ini. Oh enggak, jangan, kata beliau. ataupun yang semisalnya. Kenapa? Li'anna hadza bid'ah, karena ini termasuk amalan bid'ah. Ya. Ketika dianggap bahwa hal itu termasuk keutamaan. Amal yang disunahkan padahal tidak pernah dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz, kata beliau, wa li'anna fi raf'i sawti bidzikri tashabuhan bin nasara. Ya. Karena mengangkat suara dengan zikir ketika mengiringi jenazah atau membawa jenazah, ini termasuk penyerupaan terhadap kaum Nasrani, orang-orang kafir. Ya, dan kita dilarang untuk ikut-ikutan dengan cara dan gaya ataupun model ya, ibadahnya orang-orang kafir. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, wa akhbahu min dzalik tashyi'uha bil 'azfi 'ala al alat al musiqiyah amamaha 'azfan hazinan kama yaf'alu fi ba'd al bilad al islamiyah taqlidan lil kufar wallahu al musta'an. Dan lebih parah lagi, lebih buruk lagi ya, adalah ketika adanya sebagian kaum muslimin ketika mengiringi jenazah itu diiringi dengan alat-alat musik. Ya. Jadi mengiringi jenazah pakai alat musik. Ya. Datangkan marching band. Ya. Atau nyewa grup band. Ya. Nah. Atau nyewa grup rebana. Ya. Allahumma sta'an. Dan ini terjadi. Ini lebih buruk lagi, lebih parah lagi. Lah zikir saja enggak boleh, lah ini musik. Ya. Allahumma sta'an. Dan itu dilakukan ya, di depan si mayit. Kemudian musiknya itu ya di apa? Dikondisikan ya sedih ya, bersenandung, mendayu-dayu musiknya. Sehingga ya orang-orang yang mengiringi jenazah tadi larut dalam musik. Allahumma musta'an. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang ada di beberapa wilayah kaum muslimin, taklidan lil kufar, karena taklid membebek. Ya, ikut-ikutan dengan tradisi orang-orang kafir. Ya. Kata beliau, menukilkan perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, wa'lam anna as-sawaba wal mukhtar wa ma kana alaihi salafu radhiyallahu anhum as-sukutu fi hali sair ma'al janazah. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa yang benar dan pendapat yang terpilih dalam hal ini, dan itulah yang ditempuh oleh para salaf, bahwa ketika seseorang mengiringi jenazah itu adalah diam. Fala yarfa'u sawta biqira'atin, fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik, dan tidak mengangkat suara baik dengan bacaan ataupun dengan zikir ataupun wirid atau yang lainnya. Ini ya. Nah, wal hikmatu fihim wa dhahirah, dan hikmah, manfaat, tujuan kenapa demikian. Ya, ketika seorang mengiringi jenazah membawanya dianjurkan untuk diam, ya, tidak berzikir, tidak angkat suara, ya, tidak bawa kemenyan, ya, tidak bawa dupa, enggak bawa api, ya, hening suasananya. Manfaatnya, hikmahnya zahir, jelas. Wahya anhu askanu li khatirihi wajma'u li fikrihi fima yata'allaqu bil janazah, karena itu lebih menenangkan fikirannya atau perasaannya dan lebih memfokuskan fikirannya untuk menghayati ya apa yang telah dialami oleh si mayit tadi. Lebih tenang, lebih hening, lebih khusyuk ya ketika tidak ada suara-suara sumbang yang terdengar ketika mengiringi jenazah tadi ke areal kuburan. Nah, wa huwal matlu fi hadzal hal, dan itulah yang dituntut ketika kaum muslimin mengiringi jenazah saudaranya supaya dia menghayati, mengambil ibrah, tadzakur ya, lil maut, mengingat kematian. Fa hadza huwal haqq, dan inilah pendapat yang benar. Wa la taghtarru bi kathrati man yukhalifuh, dan janganlah kaum muslimin tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyisihi terhadap perkara ini. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin sebaliknya. Ya, mengiringi jenazah namun ribut. Ya, ribut. Nah, sebagian ribut dengan suaranya, dengan zikir-zikir yang enggak dianjurkan. La ilaha illallah, la ilallah. Yang lainnya sibuk dengan klaksonnya, tato, tato, tato, tato. Ya. Kenapa? Kuburannya jauh. Konvoy, ya. Ribut, ya. Kayak kampanye. Nah, Allahumma musta'an. Makanya lebih parah lagi. Kata beliau, ingatkan kepada kaum muslimin, jangan kalian tertipu, ya. Tergoda dengan banyaknya orang-orang yang menyisihi terhadap perkara yang hak ini. Faqad qala Abu Ali Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah, ma ma'nahu, telah berkata ya Abu Ali Fudhil bin Iyad alaihi rahmatullah, secara makna kata beliau sebagai nasihat dan pesan kepada kaum muslimin, ya, untuk enggak ikut-ikutan dengan tradisi dan kebiasaan yang menyimpang, ya. Kata beliau rahimahullah, ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin. Hendaklah kalian wahai kaum muslimin komitmen dengan jalan-jalan petunjuk, dengan jalan-jalan kebenaran, ya, dengan amalan-amalan yang disyariatkan, dan tidaklah membahayakan kalian sedikitnya orang yang mengamalkan. Enggak usah ciut, enggak usah minder. Kalau hak, amalkan, terapkan. Ya. Jangan takut. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan sebaliknya kata beliau rahimahullah, dan hendaklah kalian waspada, hati-hati terhadap jalan-jalan kesesatan, tradisi-tradisi yang buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang. Wala taghtarru bi kathratil halikin, dan janganlah kalian tertipu dengan banyaknya orang yang binasa dan menyimpang. Ya. Nah, disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi, kata beliau, ya, waqad rawayna fi Sunan Al-Baihaqi ma yaqtadhi ma qillatuhu ma qultuhu yushiru ila qawli Qais ibn Ubad, ya. Na'am. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahlah min al-qira'ati 'ala janazati bi Dimashq wa ghayriha min al-qira'ati bi tamtid wa ikhraj al-kalam 'an mawadhi'ihi fa haramun bi ijma'il ulama, ya. Kata beliau, adapun, ya, perbuatan sebahagian orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang jahil, ketika mereka membaca sebagian wirid-wirid, mengangkat suara mereka, ya, membaca zikir-zikir tertentu ketika mengiringi jenazah, seperti yang terjadi di kota Damaskus atau yang lainnya, dengan bacaan yang dilantunkan dengan mendayu-dayu, ya, kemudian mengeluarkan perkataan-perkataan yang keluar dari tempat yang sebenarnya, maka ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Waqad awdahtu qubhahu wa ghildu tahrimihi wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitab adabul al-qira'ah, wallahu musta'an. Dan ini kata beliau, aku sudah menjelaskan tentang keburukan perbuatan ini dan jeleknya, ya, ataupun keharaman dari perbuatan ini, dan, ya, dosa yang didapatkan oleh orang yang tidak mengingkari kemungkaran ini dalam kondisi dia bisa untuk mengingkarinya, dalam kitab Adabul Qira'ah. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau tentang adab ketika mengiringi jenazah. Wa yajibul isra'u fi sayri biha sayran duna ramli. Diwajibkan ketika mengiringi jenazah atau membawa jenazah itu bersegera, bercepat-cepat, ya, ketika berjalan, ya, tanpa perlu untuk lari, ya, lari-lari kecil. Nah, jadi yang sunnah adalah ketika mengiringi jenazah itu jalan cepat, bukan lari-lari kecil, apalagi sprint. Ya, luar biasa, ada sebagian ikhwah saking semangatnya bawa jenazah, kebetulan enteng jenazahnya, itu dengannya mengiringi hampir setengah kilo, sprint, lari, ini khilafus sunnah. Ya. Betul, yang dianjurkan adalah bersegera, cepat, tapi jalan, ya, bukan lari. Nah, oleh karena itu kata Nabi, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alaih, wa in takun ghairu dhalik fa syarrun tadu'unahu an riqabikum. Ya. Kata Nabi, bersegeralah kalian, bercepatlah kalian dalam membawa jenazah, karena kalau si mayit ini orang yang saleh, maka tentunya itu lebih baik untuk kalian segerakan, ya, dalam menguburkannya. Ya, namun apabila jenazah tadi orang yang buruk, maka sungguh buruk, ya, ketika kalian ya, berlama-lama untuk meletakkan jenazah tadi pada pundak-pundak kalian. Ya, artinya intinya apa? Bersegera untuk membawanya. Qultu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dhahirul amri al-wujub. Ya. Yang zahir dari hadis ini menunjukkan wajibnya ya, untuk bersegera, bercepat-cepat ketika membawa dan mengiringi jenazah. Ya. Oleh karena itu ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Walam najid dalilan yusarrifuhu ila al-istihbab. Ya, fawaqafna indahu, dan kami kata Syalbani ya, belum mendapatkan dalil yang memalingkan dari hukum asal ini menjadi sunnah, belum ada. Sehingga kembali kepada hukum asal yaitu menunjukkan wajibnya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyebutkan, wa amma dabibun nas al-yawm khutwatan khutwatan fa bid'atun makruhah mukhalifatun lis-sunnah wa mutadhamminatun litashabuhi bi ahli al-kitab al-yahud. Ya. Adapun kebiasaan sebagian kaum muslimin pada hari ini ketika mengiringi jenazah atau membawanya, maka ya, mereka melangkah selangkah demi selangkah. Pernah lihat? Ya. Di bawah jenazahnya ya, lambat itu. Ya. Tek tek tek. Kayak orang upacara ya. 17 Agustus. Yang membawa bendera sangsaka merah putih itu langkahnya seperti itu, lambatnya. Ya. Ini kata beliau rahimahullah, adapun ya, kebiasaan sebagian kaum muslim pada hari ini ketika mereka membawa jenazah kemudian mereka tidak bersegera tapi memperlambat selangkah demi selangkah, ini bid'atun makruhah, termasuk amalan bid'ah yang sangat dibenci. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mukhalifatun lisunnah, dan menyelisih yang sunnah. Bahkan kata beliau, mutadhamminatun litasyabuhi bi ahlul kitab al-yahud. Bahkan ada unsur penyerupaan dengan ahlul kitab, yaitu kaum Nasara ataupun kaum Yahudi. Ya. Dan itu ternyata diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Oh, masa kok? Ini kan tokoh. Ya. Ulama. Masa langsung dikuburkan? Cepat lagi. Ya, kayak seakan-akan nguburkan kucing saja. Ya. Dihormati dong. Terus gimana pak? Ya itu. Harus pelan bawanya. Ya. Berlama-lama. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, وَيَجُوزُ الْمَشِيُّ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَعَلَىٰ أَيَّكُونَ قَرِيبًا مِنْهَا إِلَّا الرَّاكِبُ فَيَسِيرُ خَلْفَهَا. Dan dibolehkan ketika mengiringi jenazah itu berjalan kaki di depan mayit atau di belakangnya, di sebelah kanan atau sebelah kirinya, ya. Dan dianjurkan untuk mendekat kepada si mayit, ya tadi makanya, ya. Yang membawa jenazah itu harus lihat-lihat, ya. Mentang-mentang masih muda, yang di belakang tua-tua semuanya, ya. Mau tinggalan itu jauh, ya. Karena yang dianjurkan adalah yang mengiringi jenazah itu mendekat kepada si mayit. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping kanan dan boleh di samping kiri ketika berjalan kaki. Illa raqib, kecuali yang menaiki kendaraan. Fayasiru khalfaha, maka hendaknya dia ketika mengiringi jenazah itu di belakang mayit. Bukan di depan, kanan ataupun kiri, tapi di belakang. Ya. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha." Khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Ya. Bahwa ketika ada di antara kaum muslimin yang naik kendaraan ingin mengiringi jenazah, maka hendaklah dia berjalan di belakang jenazah. Adapun yang berjalan kaki, maka terserah. Boleh di depan, boleh di belakang, samping kanan, samping kiri, namun mendekat kepada si mayit. Wa tiflu yusalla alaih. Dan adapun anak kecil itu tetap dianjurkan untuk disolati jenazahnya. Wa yud'a li walidayhi bil maghfirah war rahmah, ya, dan didoakan untuk ampunan terhadap kedua orang tuanya dan rahmat untuk keduanya. Wallahu taala alam suwab. Ini mungkin untuk sesi yang pertama, ya, di skors dulu, ya, barang 10-15 menit istirahat sejenak, kemudian kita lanjutkan insyaallah taala, ya, pada sesi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.